الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kematian adalah suatu hal yang pasti. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, kemudian ilaina turja'un, kalian akan dikembalikan kepada kami. Allah Azza wa Jal juga berfirman dalam ayatnya, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat memiliki ajal, apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak akan dapat yasta'khiruna sa'atan, minta waktu tangguh walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan mereka tidak akan mampu pula mempercepat kematian mereka. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap jiwa dha'iqatul maut pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan hanyalah kalian kelak di hari kiamat akan dipenuhi ganjaran kalian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, maka dialah yang mendapat keberuntungan. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hiasan-hiasan yang menipu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap jiwa pasti mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan kebaikan wa syarri, dan keburukan sebagai fitnah, ujian buat kalian semua. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tiap-tiap jiwa kita semuanya pasti akan mengalami kematian. Kematian tidak pandang usia, tidak pandang umur. Bisa jadi seorang yang masih muda mengalami kematiannya, bahkan bisa jadi seorang yang masih usia kecil, anak muda, dia pun mengalami kematiannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tak seorang pun merasa aman dari datangnya kematian kepadanya. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, yatawaffakum, akan mewafatkan kalian malakul maut, malaikat maut, alladhi wukkila bikum, yang ditugasi oleh Allah Azza wa Jal untuk mewafatkan kalian. Thumma ilaina, thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabb kalian, kalian akan dikembalikan. Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan kebenaran, ia pasti datang. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah sesuatu yang kalian menghindar darinya. Tiap orang merasa takut akan datangnya kematian, menghindar dari kematian, tapi ia tidak akan dapat menghindari kematian tersebut. Kullain yanfa'ukumul firar, in farartum minal mauti awil qatli, wa idhan la tumatta'una illa qalila. Katakanlah, lain yanfa'ukumul firar, lari dari kematian tidak akan bermanfaat. In farartum minal mauti awil qatl, apabila kalian berusaha untuk lari dari kematian atau pembunuhan. Wa idzal la tumatta'una illa qalila, sehingga kalian tidak akan diberi kenikmatan kecuali sebentar, kecuali sekejap saja. Walaupun seorang berusaha menghindar dari kematian, ia berusaha ke tempat yang jauh, ia berusaha bersembunyi di balik bangunan-bangunan yang kokoh, pasti kematian akan menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian akan menyusul kalian. Kematian akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada pada bangunan-bangunan yang kokoh. Ahibbati billah rahimakumullah, ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah hakikat kematian yang pasti mendatangi kita semuanya. Kita tidak dapat menghindar darinya. Yang mesti kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian-kematian tersebut. Bagaimana menyambut malakul maut yang akan mendatangi tiap-tiap manusia, mencabut nyawanya. Nabi SAW mengingatkan kita agar kita senantiasa mengingat kematian. Jangan lalai daripada kematian. Seorang yang lalai dari kematian, ia pun akan jauh daripada ajaran agama. Dan seseorang yang ingat akan kematiannya, maka dia akan senantiasa mendekat kepada Allah Azza wa Jal, memperbanyak amal saleh. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru dzikra hadhil ladzat." Perbanyaklah mengingat hadhil ladzat, memutus segala kenikmatan, memutus segala kelezatan, yaitu kematian, al-maut. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, memerintahkan kita semua agar kita terus berusaha mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, insyaallah amal akan menjadi banyak dan saleh, mengharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal dalam husnul khatimah. Ahibbati fillah rahimakumullah, janganlah menunda-nunda kebaikan. Janganlah kita menyia-nyiakan waktu, membuang waktu-waktu kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Azza wa Jal, memperbanyak amal saleh kita. Allah Azza wa Jal telah mengingatkan dalam surat An-Nisa, "Innama taubatu 'ala alladhina ya'maluna as-su'a bijahalah, thumma yatubuna min qarib, fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Innama taubatu, hanyalah taubat itu, 'ala Allah, akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Allah akan terima taubat tiap-tiap orang. Lilladzina ya'maluna as-su' bijahalah, mereka yang melakukan keburukan, kejelekan, dosa karena kebodohan. Tsumayatubuna min qarib, lalu mereka bertaubat dalam waktu dekat. Mereka segera bertaubat, segera kembali kepada Allah Azza wa Jal. Fa ulaika yatubullahu alaihim, Allah Azza wa Jal akan menerima taubat mereka. Wa kana Allahu 'aliman hakima, dan Allah Azza wa Jal Maha mengetahui dan maha bijaksana. Wa laysatit taubatu lilladheena ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an walalladheena yamutuna wa hum kuffar ulaika lahum 'adaban alima. Dan bukanlah taubat itu untuk mereka alladheena ya'maluna sayyi'at, yang melakukan keburukan-keburukan, melakukan amal-amal dosa, pelanggaran terhadap syariat, hatta idza hadara ahaduhumul maut, sehingga ketika datang kepada mereka kematian, barulah mereka mengatakan inni tubtul an, sekarang aku bertaubat. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, bukan pula taubat itu untuk mereka yang mati dalam keadaan mereka kafir. Ulaika a'tadna lahum azaban alima, untuk mereka kami siapkan azaban alima, siksa, azab yang sangat pedih. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah azza wa jal memperingatkan dalam ayat ini bahwa taubat tidak akan diterima oleh Allah azza wa jal untuk mereka yang menunda-nunda taubat, tidak segera bertaubat kepada Allah azza wa jal, sementara ia tetap berbuat maksiat, sementara ia tetap berbuat dosa, sampai ketika ajal telah dekat, malaikat maut telah datang, barulah ia menyesali dan ia mengetahui bahwa kebenaran telah datang. Ketika itulah dia mengatakan inni tubtul an, saat ini aku bertaubat kepada Allah. Bukan untuk mereka taubat, mereka tidak akan diterima oleh Allah azza wa jal walaupun menyesali, walaupun mengakui perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Waktu taubat telah tertutup untuk mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah azza wa jal daripada keadaan yang demikian itu. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, bukan pula untuk mereka yang mati dalam keadaan kafir, ia pun tidak bertobat kepada Allah dari kekafirannya, tidak segera beriman, tidak segera berislam. Lihatlah bagaimana Fir'aun, dia berdurhaka kepada Allah azza wa jal, mengaku dirinya sebagai Rabb, tapi saat ajal telah dekat, ia pun ditenggelamkan oleh Allah azza wa jal, barulah dia mengatakan amantu billadzi amana bihi bani Israil, amantu billadzi amana bihi bani Israil, aku beriman dengan apa yang diimani oleh bani Israil. Maka Allah azza wajalla mengatakan al-ana waqad asaita qablu, apakah baru sekarang kau bertaubat sementara sebelum ini engkau telah bermaksiat. Maka Allah azza wajalla tidak menerima taubat Fir'aun, walaupun dia menyatakan aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel, karena waktu taubat telah ditutup oleh Allah azza wa jal, waktu taubat telah tiada baginya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, sesungguhnya Allah azza wa jal menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir, selama nyawa ruh belum ada di tenggorokan atau kerongkongan mereka. Ahibati fillah rahimakumullah, kita selaku seorang muslim, hamba-hamba Allah azza wa jal yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita secepat mungkin memperbanyak taubat kita kepada Allah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak amal saleh, menggunakan waktu-waktu kita, tidak menunda-nunda waktu yang diberikan oleh Allah azza wa jal. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, wahai Ibn Umar, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharib, seolah-olah engkau seorang yang asing, seorang yang 'abiru sabil, musafir, berada dalam suatu perjalanan menuju ke suatu tempat. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Ketika Abdullah bin Umar mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi seorang yang asing di dunia ini seperti musafir, dunia hanya sekejap, dunia bukan tempat untuk tinggal selama-lamanya, dunia hanya tempat kita singgah dalam waktu tertentu untuk kemudian kita tinggalkan menuju tempat yang abadi. Maka Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhir al-masa." Apabila engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menunggu-nunggu waktu petang. Segera lakukan, secepat mungkin beramal, jangan membuang-buang waktu. "Wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Dan bila engkau berada di waktu sore, di waktu petang, jangan pula engkau tunggu-tunggu waktu pagi. Wa khudh min sihhatika limaradhika, pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan pergunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Demikian wasiat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hendaknya kita menggunakan waktu kita sebaik-baik mungkin. Umur yang Allah berikan kepada kita, usia yang Allah karuniakan kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan menyia-nyiakan, karena kematian kita tidak mengetahui kapan datangnya. Mungkin saja tiba-tiba datang, baghtatan secara tiba-tiba, dan setiap orang tidak akan mampu menghindar dari kematian tersebut. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga meriwayatkan pesan-pesan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala wa huwa ya'iduhu, Nabi mengatakan dalam suatu nasihat, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah 5 waktu. Qabla khamsin, sebelum datang 5 berikutnya. Manfaatkan 5 kesempatan ini sebelum datang 5 berikutnya. Syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Pergunakan waktu ketika seseorang masih muda, kuat, sehat, sebelum datang waktu usia senja, usia tua. Wasihataka qabla saqamik, pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waghinaka qabla faqrik, waktu engkau memiliki harta benda kaya. Qabla faqrik, sebelum engkau mengalami keadaan fakir, kemiskinan. Wa faraghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum waktu kesibukanmu. Wa hayataka qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum kematianmu. Demikian wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini merupakan peringatan dari beliau alaihi salatu wassalam agar kita menggunakan peluang dan kesempatan sebaik-baiknya. Syabab, ketika seseorang berada di masa muda, seorang yang berada di masa muda, dia memiliki fisik dan jasmani yang kuat. Gunakan kekuatan yang ada untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, "Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minul da'if wa fi kullin khair." Seorang mukmin yang kuat, ahabbu ilallah, lebih Allah sukai, lebih Allah cintai, minal mu'minul da'if, daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, semuanya dalam kebaikan. Akan tetapi seorang yang kuat lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kekuatan iman dan kekuatan fisik apabila dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesempatan ini hendaknya dipergunakan. Sementara banyak yang menyia-nyiakan masa muda, dianggap masa muda adalah masa untuk berfoya-foya, masa untuk bersenang-senang, seolah-olah kematian masih jauh, padahal kematian bisa saja datang dengan tiba-tiba saat dia masih usia muda. Dan Nabi SAW mengatakan, wasihataka qabla saqamik, saat engkau sehat sebelum datang sakitmu. Waktu sehat adalah waktu yang merupakan kenikmatan besar. Terkadang manusia melupakan nikmat tersebut. Ia tak sadar bahwa sehat merupakan nikmat besar. Ketika datang sakit, barulah ia merasa kehilangan nikmat tersebut. Dan memang Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu pada keduanya. Maghbunun fihima kathirun minan nas. Tertipu pada kedua nikmat itu dua golongan. Tertipu pada kedua nikmat itu banyak manusia. As-sihhatu wal faragh. Beliau mengatakan yang pertama adalah as-sihhah, waktu sehat. Yang kedua al-faragh, waktu kosong, waktu senggang, di mana ia tidak memiliki suatu kesibukan. Dua nikmat ini banyak orang tidak menyadari sebagai suatu nikmat, sehingga dibuanglah waktu sia-sia. Dibuanglah pula waktu sehat ketika dia belum merasakan sakit. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimakumullah, hendaknya nasihat Nabi SAW benar-benar kita perhatikan dan benar-benar kita sadari nikmat-nikmat Allah tersebut untuk kita bergunakan sebaik-baiknya dalam usia kita dan umur kita ini. Wa hayataka wa ghinaka qabla fakrik. Pergunakan pula kesempatan Allah Azza wa Jal memberikan kepadamu harta benda. Engkau sebagai seorang yang kaya, memiliki harta, kekayaan, pergunakan untuk amal saleh sebelum datang fakrik, kemiskinanmu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, banyak pula orang-orang yang dalam keadaan al-ghina, kecukupan, kekayaan, justru menggunakannya dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang mestinya dipergunakan untuk mendukung ketaatan kepada Allah, justru dia pergunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hayataka qabla mautik, dan pergunakan kehidupanmu sebelum datang kematian. Inilah saat-saat kita hidup di dunia ini. Jangan sia-siakan waktu tersebut. Dahulu para ulama kita rahimahumullah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Hasibu anfusakum, hisablah diri kalian, perhitungkan amal kalian, perhatikan, introspeksi diri ketika kita di dunia ini. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian nanti kelak di hari kiamat kalian dihisab oleh Allah Azza wa Jal. Wazinu qabla an tuzanu, timbang-timbanglah amal kalian, sudah seberapa banyak amal soleh, seberapa banyak pula amal maksiat yang dilakukan. Qabla an tuzanu, sebelum kelak nanti di akhirat kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia adalah waktu beramal, dan di akhirat memetik buah daripada amal tersebut. Di akhirat tak ada waktu untuk beramal. Di sana hanya menunggu apa hasil daripada amal kita semasa kita di dunia. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bila kematian telah dekat, maka perbanyaklah husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Perkuatlah husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW berpesan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitab Sahih Muslim, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla mautihi bi thalathati ayyam. Beliau bersabda 3 hari sebelum kematian beliau, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian wafat kecuali dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah azza wa jalla. Berhusnudzan, baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah saat-saat terakhir dari umurnya. Dengan husnudzan kepada Allah azza wa jalla, dia akan berharap banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah azza wa jalla, seperti dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan apa yang disangka oleh hambaku. Mereka yang berbaik sangka kepada Allah, Allah pun akan berbuat baik kepadanya. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada seseorang di saat kematian telah dekat, seorang anak muda syab, wahuwa fil maut, tapi dia dalam keadaan mendekati kematiannya, usia muda. Qala kaifa tajiduka. Nabi pun mengatakan kepadanya, hadis salatu wassalam, kaifa tajiduka, bagaimana kau dapatkan dirimu sekarang ini? Qala wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Ya Rasulullah, sungguh aku berharap kepada Allah Azza wa Jal, namun aku pun takut karena dosa-dosaku. Maka Nabi mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Nabi bersabda kepadanya, tidaklah kedua perasaan tersebut ada pada seorang hamba di saat-saat semacam ini, kecuali Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya apa yang dia harapkan dan akan memberikan keamanan kepadanya dari apa yang dia takutkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ingatlah apa yang dikatakan anak muda tersebut, inni la arjullah wa inni akhafu dhunubi, sungguh aku berharap kepada Allah azza wa jalla dan sungguh aku pun merasa takut karena dosa-dosaku. Nabi mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin, tidaklah kedua perasaan itu terkumpul pada kalbu seorang hamba, fi mithli hadzal mautin, dalam keadaan semacam ini, kecuali a'tahullahu ma yarju, Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, Allah akan mengabulkan apa yang dia harapkan, wa amanahu mimma yakhaf, dan Allah pun akan mengamankan dia dari apa yang dia khawatirkan, apa yang dia takutkan. Untuk itu ahibati fillah rahimakumullah, seorang yang mendekati kematian tentu dia punya rasa takut, tapi perbesarlah husnudzan, baik sangka kepada Allah azza wa jalla. Ini adalah saat-saat penentu dari kehidupannya. Ingatlah bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis, innama al-a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutup-penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutup-penutupnya, akhir kehidupannya, tutup umurnya, bagaimana keadaannya ketika wafat, apakah dia dalam kondisi keadaan yang baik atau dalam keadaan yang buruk. Tapi ingatlah, apabila seseorang semasa hidupnya dia banyak beramal saleh lahir maupun batin, saat dia sendiri maupun saat bersama orang lain, keadaannya senantiasa sama, taat kepada Allah, as-sidq ma'allah, jujur terhadap Allah Azza wa Jalla, beramal bukan hanya ketika di hadapan manusia, tapi dia tetap beramal walaupun saat sendirian. Apa yang dalam kalbunya betul-betul taat kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana tercermin dalam kehidupan lahiriahnya. Seseorang yang senantiasa taat kepada Allah lahir maupun batin, maka insyaallah akhir umurnya akan baik, khatimah penutup umurnya akan husn, sehingga husnul khatimah. Akan tetapi seseorang yang ia beramal hanya ketika di hadapan manusia, saat ia bersendirian ia tidak beramal saleh, justru bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Atau mereka yang beramal hanya lahiriahnya, sementara batinnya tidak taat kepada Allah Azza wa Jal, seperti mereka orang-orang munafik, maka sangat mungkin akhir hayatnya dia akan berada dalam keburukan, dalam kejelekan, dan akan mendapatkan su'ul khatimah. Nampak di hadapan manusia sebagai orang yang baik, nampak di hadapan manusia sebagai orang yang saleh, tapi ketika bersembunyi tidak di hadapan manusia, dia bukanlah orang yang saleh. Seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la ya'mal bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yasliku 'alaihi kitab fa yadkhul an-nar. Sungguh tampak di sana ada seseorang yang amal bi amali ahlul jannah, dia beramal dengan amalan ahlul jannah, tampak di hadapan manusia, tapi yang tersembunyi tidak semacam itu. Hatta ya ma yakunu bainahu wa bainaha ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', tiada jarak lagi antara dia dengan surga kecuali hanya satu hasta. Baya amal bi amali ahli nar, lalu dia pun beramal dengan amalan ahli nar. Faya sbiku alihil kitab, takdir Allah Azza wa Jal mendahulunya. Faya amal bi amali ahli nar, saat itulah dia beramal dengan amalan ahli nar. Faya dekhulah, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Para ulama menyebutkan hal ini karena dia hanya beramal di hadapan manusia, amalnya bukan karena Allah. La yasduq ma'allah, tiada kejujuran terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya ditutup kehidupannya dengan khatimatul su'in, su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fi din rahimakumullah, tentu kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita taufiknya untuk senantiasa istiqamah dalam kehidupan kita sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan tentu kita tidak menginginkan kecelakaan untuk diri-diri kita. Kita pun tidak menginginkan penyesalan di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan sebuah kaum yang hanya menyesal di hari kiamat kelak. Berangan-angan seandainya mereka kembali ke dunia untuk beramal lagi, tapi tiada waktu untuk beramal. Kehidupan dunia telah ditutup, yang ada hanya penyesalan. Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang mereka itu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Dan seandainya engkau melihat idil mujrimuna nakisu ru'usihim, tatkala mereka orang-orang yang berdosa menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Rabb mereka, mereka malu. Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Rabb kami, sekarang kami telah melihat dan kami telah mendengar. Farji'na, tapi kembalikanlah kami sekarang. Kami minta dikembalikan ke dunia. Na'mal salihan, kami akan beramal yang saleh. Inna mukinun, kami telah yakin. Tapi apakah ada kehidupan dunia yang kedua? Kehidupan dunia yang kedua tak ada lagi, telah ditutup oleh Allah Azza wa Jal, sehingga yang ada hanya penyesalan. Disebutkan pula dalam ayat yang lain, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sehingga apabila datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, dia pun mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan kami ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, barangkali aku akan beramal saleh. Fima taraktu, pada apa yang telah kutinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya suatu kalimat. Dia hanya dia mengucapkan seperti itu, ucapan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada barzakh, pembatas. Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka nanti dibangkitkan. Ikhwan fi din rahimakumullah, disebutkan pula dalam ayat yang lain, wa anzirin nas yawma ya'tihimul azab fayakulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Dan ingatlah, ingatkanlah manusia, yawma ya'tihimul azab, ketika datang kepada mereka azab Allah, fayakulu alladhina zalamu, maka orang-orang yang zalim mengatakan, rabbana, wahai Rabb kami, akhirna ila ajalin qarib, beri kami waktu walaupun sedikit saja, nujib da'watak, kami akan menyambut panggilanmu, wa nattabi'ir rusul, dan kami akan mengikuti para rasul. Qala awalam takunu aqsamtum min qablu malakum min zawal, bukankah kalian sebelum ini telah bersumpah bahwa kalian tidak akan zawal, tidak akan pernah binasa. Ucapan-ucapan yang itu adalah penyesalan. Mereka ingin kembali ke dunia dan mereka mengaku bahwa mereka akan beramal saleh, tapi sungguh itu hanya pengakuan saja. Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka pasti akan kembali kepada apa yang mereka lakukan sebelumnya, melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah kalau kemudian mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak mereka berada di dunia ini, sejak datang kepada mereka kematian, malaikat telah menyiksa mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam beberapa ayatnya, walau tara idhi zalimuna fi ghamaratil maut, seandainya engkau melihat orang-orang yang zalim itu, fi ghamaratil maut, pada saat mereka fi syada'idil maut, pada kesusahan-kesusahan kematian, sakaratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat membentangkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakumul yaum tujzaun adzabul hun, akhriju anfusakum, keluarkanlah diri-diri kalian, keluarlah roh-roh kalian, al yauma tujzauna adzabul hun, pada hari ini kalian akan diberi siksa yang menghinakan kalian. Bima kuntum takuluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Dengan sebab apa yang kalian ucapkan terhadap Allah, ucapan-ucapan yang tidak benar, dan karena kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah. Para ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan mereka diazab sejak kematian-kematian mereka dan di alam kubur mereka sebelum datangnya alam akhirat. Ayat ini menunjukkan adanya azab kubur bagi mereka yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka yang zalim. Walau tara idil idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal hariq. Dan seandainya engkau melihat tatkala para malaikat wafatkan mereka orang-orang yang kafir, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, para malaikat memukul wajah-wajah mereka dan belakang-belakang mereka. Wadzuku adzabal hariq, dan rasakanlah siksa yang membakar kalian. Kenapa mereka mendapatkan siksa semacam itu? Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Hal itu disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian sendiri, dan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menzalimi siapapun dari hamba-hambanya. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Bagaimana apabila para malaikat mewafatkan mereka, yadribuna wujuhahum, para malaikat memukul wajah-wajah mereka, wa adbarahum, dan belakang-belakang mereka. Mengapa? Dzalika bi annahum, hal itu karena ittaba'u ma askhatallah, mereka mengikuti, melakukan sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Wa karihu ridwanah, mereka pun membenci keridhaan Allah. Fa ahbata a'malahum, maka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan amal-amal mereka. Inilah sebab kenapa mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman, kekafiran, melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal yang mereka lakukan gugur, tidak dinilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Haba'an manthura, ibarat debu yang berterbangan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu, dan berilah infak, beramal saleh dengan infak dan yang lainnya. Mimma razaqnakum, berinfaklah dengan apa yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada seseorang di antara kalian. Fayaqul, sehingga dia pun mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib, tidakkah engkau memberi aku tenggang waktu, kesempatan walaupun sedikit. Fa'asaddaqa, sehingga aku bisa bersedekah. Wa aku minas salihin, dan aku bisa menjadi orang yang saleh. Jangan sampai waktu-waktu semacam itu, pengungkapan semacam itu terjadi, penyesalan. Ketika ajal telah dekat, barulah ia tersadar untuk beramal saleh. Untuk itu ahibati billah rahimakumullah, waktu yang Allah berikan kepada kita ini, umur saat kita masih ada di dunia ini, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita beramal amal yang saleh, ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti tuntunan beliau, ikhlaskan amal-amal kita, perbanyak amal yang saleh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah Azza wa Jalla. Allazi khalaqal mauta wal hayah, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Ini adalah waktu kita berlomba, waktu kita berpacu, saling berupaya untuk meraih ridhat Allah Azza wa Jal, untuk meraih amal yang terbaik, terbanyak dan terbaik, sehingga dengan itu kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ahibati billah rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,